بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ما بعد. Kita lanjutkan pembahasan risalah an-nasaih al-musalsalah. Kita sampai pada nasihat yang ke-48 tentang ketentuan-ketentuan ingkarul munkar. Fa'aqul silsilatu nasihati litullabi. Silsilah nasihatku untuk para santriku yang ke-48. Ingkarul munkari lahu syurutun. Mengingkari sebuah kemungkaran itu ada persyaratannya. Ada ketentuan-ketentuannya. Tidak semua kemungkaran itu diingkari. Tidak semua kemungkaran itu dibantah. Tidak pula semua kemungkaran itu didiamkan. Ada ketentuan-ketentuan penting yang harus diperhatikan oleh kita semua. Kapan kita disyariatkan untuk ingkarul mungkar? Kapan kita disyariatkan untuk meredamnya dengan cara diam? Dengan cara mendiamkannya. Atau menunda pengingkarannya. Ini semuanya ada ketentuannya. Dan ini masuk dalam kategori fiqh al-amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Fiqh tentang amar ma'ruf nahi munkar. Tujuannya adalah supaya amar ma'ruf kita itu perkara yang ma'ruf. Dan nahi munkar kita bukan perkara yang munkar. Sehingga perlu diperhatikan ketentuan yang ada ini. Aqul inna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam syara'a li ummatihi inkar al-munkar liyahsura bi inkarihi min al-ma'ruf ma yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Sesungguhnya Allah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan umatnya tindakan inkar al-munkar. Apa tujuannya? Supaya tercapai dengan pengingkarannya itu berupa kema'rufan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ingkarul munkar akan muncul kema'rufan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata mengingkari sebuah kemungkaran, tapi ada efek positif, dampak positif, pengaruh positif daripadanya. فَإِذَا كَانَ إِنْكَارُ الْمُنْكَرِ يَسْتَلْزِمُ مَا هُوَ أَنْكَرُ مِنْهُ وَأَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ لَا يَسُوقُ إِنْكَارُهُ. Maka apabila ingkarul munkar mengandung konsekuensi munculnya sesuatu yang lebih munkar daripadanya, lebih dicintai, lebih dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh diingkari. وَإِنْ كَانَ اللَّهُ يُبْغِضُهُ وَيَمْكُثُ أَهْلَهُ. Walaupun Allah membencinya dan mengutuk, ya, membenci sangat orang-orang yang melakukannya. Yakni jangan kamu ingkar dengan lisan kamu atau dengan tangan kamu. Ada ingkar muka dengan hati itu harus. Contohnya wa hadza kal ingkari al muluki wal wulati bil khuruji alaihim. Ini dicontohkan seperti mengingkari kemungkaran para raja dan para penguasa dengan cara memberontak mereka. Fa innahu asasu kulli syarrin wa fitnati bil akhir ad-dahr. Sebab pemberontakan penguasa itu adalah asas dari semua kejahatan, semua fitnah sampai akhir masa nanti. Maka tidak boleh. Bukan berarti kita membenarkan kezaliman penguasa atau keburukan mereka atau kerusakan mereka atau kefasikan mereka, tidak. Kita ingkari dengan hati, namun ketika ingkarul munkar dengan cara memberontak mereka, menghunuskan pedang melawan mereka, turun ke jalan-jalan untuk mendemonstrasi, mengutuk aksi mereka, ini semua perkara yang sangat munkar, dilarang oleh agama dan mengandung efek negatif yang sangat mengerikan. Dikatakan asasu kulli syarr wa fitnah. Asas semua kejelekan dan asas semua fitnah sampai akhir masa nanti. Wa qad ista'dzana الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. Dan sungguh para sahabah meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi para penguasa-penguasa yang menunda sadar waktunya. Wa qalu afala nuqatiluhum? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, apakah tidak kita perangi mereka saja? Faqala la, beliau mengatakan, jangan. Ma qamu salata selama mereka mendirikan salat. Rawahu Muslim. Tidak boleh. Ya, tidak boleh memberontak penguasa, memerangi penguasa dikarenakan kezaliman yang ada pada mereka, dikarenakan mendatangkan perkara mungkar yang lebih besar daripada itu. Waqad juga mengatakan dalam sabdanya, man ra'a min amirihi ma yakrahu falyasfir fa wala yanza'anna min ta'atihi. Barang siapa yang melihat dari penguasa, dari amirnya, apa-apa yang dia enggak menyukainya, maka hendaklah dia bersabar. Sabar. Tahan lesan kamu. Jangan mencaci makinya, tapi doakan kebaikan untuknya. Tahan anggota tubuh kamu. Jangan engkau memberontaknya. Dan sungguh-sungguh janganlah dia mencabut tangan dari ketaatan kepadanya. Muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas. Diminta untuk sabar. Menghadapi kezaliman penguasa. Dan ini merupakan satu prinsip besar dari prinsip-prinsip sunnah as-sabru ala jawr sultan. Sabar dalam menghadapi kezaliman penguasa. Bukan berarti meridhai kezaliman mereka, bukan. Sabar, jangan kamu berontak. Sabar, kamu jangan mencaci maki mereka. Sabar, kamu jangan mendoakan kejelekan atas mereka. Tapi bersabarlah, tahan lesanmu, tahan dirimu. Doakan taufik untuk mereka. Doakan hidayah untuk mereka. Ingkari dalam hati. Perbaiki amal-amal kalian. Sebab kezaliman penguasa itu dikarenakan kezaliman rakyatnya. Perbanyak taubat dan istighfar kepada Allah SWT. Supaya dengan kesolehan rakyat, diharapkan Allah SWT akan merubah kondisi penguasa menjadi penguasa yang adil, penguasa yang saleh. وَمَنْ تَأَمَّلَ مَا جَرَى عَلَى الْإِسْلَامِ مِنَ الْفِتَنِ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ. Barang siapa yang mencermati, menelaah, mencermati apa yang terjadi pada Islam berupa fitnah-fitnah yang besar, fitnah-fitnah yang kecil, رَآهَا مِنْ يَضَعَتِ هَذَا الْأَصْلِ. Dia akan menyaksikan, akan melihatnya fitnah-fitnah tersebut dikarenakan menyanyiakan prinsip ini, yaitu prinsip sabar dalam menghadapi penguasa. Wa 'adami as-sabri 'ala munkar, dikarenakan tidak sabar dalam menghadapi kemungkaran. Fa talaba izalatahu, maka dia pun terburu-buru mencari, menuntut untuk menghilangkan kezaliman tadi, kemungkaran tadi. Fatawallada minhu ma huwa akbaru minhu, maka terlahirlah daripadanya sesuatu yang lebih besar lagi kemungkarannya daripada itu. Dikecam dalam Islam. Fakat kana Rasulullah SAW yara fi Makkah akbar al-munkarat wa la yastati'u taghyiraha. Dahulu Rasulullah SAW melihat di kota Mekah kemungkaran yang paling besar, yaitu kesyirikan, berhalaisme, menyembah berhala, lata'u zamanat. Namun kala itu beliau enggak sanggup untuk merubahnya. Bal lamma fatahallahu Makkah wa sarat dar Islamin. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan kota Makkah dan Makkah menjadi negara Islam, azima ala taghyiril baiti wa raddahu ala qawaid Ibrahim. Beliau sudah punya azam yang sangat kuat untuk merubah Ka'bah dan mengembalikannya dengan qawaid Ibrahim. Dikarenakan yang sekarang ini barakallahu fikum dan sesuai dengan qaul Ibrahim, ada wilayah Ka'bah yang enggak masuk dalam pembangunan ini Hijr Ismail, sehingga Rasul berazam untuk membangun kembali Ka'bah, dibangun dengan qaul Nabi Ibrahim, dibikin dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar, dan pintunya lekat dengan tanah. Sekarang tidak demikian keadaannya. Tetapi wa mana'ahu min zalika ma'a qudratihi 'alayhi khasyyatu wuqu'i ma huwa a'dhamu minhu. Namun yang menghalangi beliau untuk melakukan azamnya itu, padahal beliau mampu untuk melakukannya, adalah karena khawatir terjadi sesuatu yang lebih besar daripada itu, yaitu min adam ihtimali Quraisyin lidzalika, yakni dalam bentuk orang-orang Quraisy tidak sanggup untuk menerima kenyataan itu. Liqurbi ahdihim bilislam, dikarenakan mereka baru masuk Islam. Wa qawlihim hadithi ahdin bikufur, dan dikarenakan mereka baru lepas dari kufuran. Masih mu'alaf, khawatir mereka memberontak, mereka yang enggak belum bisa menerima kenyataan tadi, akhirnya murtad kembali. Maka Rasul pun tidak melaksanakan azam tersebut dikarenakan keadaan tadi. Sempat dirubah di zaman pemerintahan khilafah Abdullah bin Zubair, semoga Allah meridhai beliau, dikarenakan ahadith, riwayat beliau dengarkan, sampai kepada Rasulullah SAW, masalah ini beliau berazam dan merubahnya. Dirubah seperti dan persis seperti Qa'id Ibrahim. Namun kemudian dirubah lagi oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dengan perintah Marwan ketika itu. Dianggap itu adalah politiknya Abdullah bin Zubair. Akhirnya dirubah sebagaimana sediakan sebelumnya. Wallahul musta'an. Ketika selesai, Marwan sempat menyampaikannya kepada salah seorang ulama pada masa itu dan diingkari. Disampaikan hadis dan riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berazam untuk merubahnya dengan Qawaid Ibrahim. Marwan pun menyesal. Namun para ulama setelah itu sepakat Ka'bah jangan diotak-atik, jangan dijadikan sebagai permainan para penguasa, bongkar pasang, bongkar pasang. Mereka sepakat didiamkan sebagaimana sekarang ini, supaya tidak menjadi permainan para penguasa. Namun mereka tahu, bangunan yang ada belum sempurna sebagaimana Qaid Ibrahim. Hijr Ismail itu dikasih tanda, supaya orang jangan tawaf di dalamnya, dikatakan termasuk Ka'bah. Tidak boleh tawaf di dalam Hijr Ismail. Intinya adalah, Rasul tidak bisa merubah kemungkaran besar di kota Mekah, bahkan tidak bisa melaksanakan azamnya untuk merubah Ka'bah dikarenakan khawatir terjadi kemungkaran yang lebih besar lagi daripada itu. Ini fiqih. Walihada lam ya'zan fil inkari 'ala al-umara'i bil yad lima yatarattabu 'alaihi min wuqu'i ma huwa a'dham minhu kama wujida sawa'a. Oleh karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan mengingkari penguasa dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan kekuatan, dikarenakan efeknya nanti adalah terjadi apa yang lebih besar lagi kemungkarannya daripada itu, sebagaimana yang telah didapati riilnya seperti yang belum sampaikan. Sejarah pemberontakan yang ada semuanya berujung kepada nestapa, kebinasaan, kerusakan, kemungkarnya lebih besar lagi daripada apa yang diinginkan. Ya, pertumpahan darah itu jelas ketika penguasanya merespon yang ada. Atau Islam akan tercoreng keindahannya, kemuliaannya. Dikarenakan kebanyakan yang melakukan tindakan ini adalah orang-orang yang mengatakan Muslim. Sehingga mengesankan Islam itu agama terorisme, radikalisme, ekstremisme. Islam mengajarkan kekerasan. Padahal bukan dari Islam sama sekali. Ya, Islam agama yang keras. Na'udzubillah. Naam, dan yang menjadi tujuan mereka adalah untuk menghempaskan sunnah. Menggambarkan pelakunya di atas sunnah pemahaman salafisme, pemahaman wahabisme dan segala macamnya. Padahal bukan. Padahal bukan. Ini semuanya minimalnya dampak negatifnya. Dan orang-orang kufar yang sebelumnya bisa menerima Islam dengan baik karena indahnya Islam, akhlaknya Islam, muamalah Islam yang bagus, menjadi antipati kepada Islam, fobi kepada Islam, tidak lagi mau masuk Islam dengan sukacita. Semakin tergambar di benak mereka Islam teroris, Islam radikalis, Islam ekstremis. Nauzubillah. Ini semuanya dampak negatif yang ada. Maka Rasul melarang mengingkari kemungkaran para penguasa dengan tangan atau dengan kekuatan atau dengan kekuasaan. Maka kaidahnya adalah fa'ingkarul munkari arba'u darajat. Ingkarul munkar ada 4 tingkatan. Al-ula yang pertama ayyazula wa yakhlufa ziddahu. Kemungkaran tadi hilang dan digantikan dengan lawannya. Perkara kemakrufan. Mungkarnya hilang berganti perkara yang ma'ruf. Al-thaniyatu yang kedua. Ayyakilla wa illam yazul bijumlatihi. Kemungkarannya diminimalisir walaupun tidak hilang seluruhnya. Al-thalithatu yang ketiga. Ayyakhlufa wa mahuwa mithluh. Ayyakhlufa menggantikan kemungkaran tadi. Kemungkaran yang semisal. Kemungkaran yang A hilang. Muncul kemungkaran B yang semisal. Demikian seterusnya. Ar-rabi'atu yang keempat. Ayyakhlufahu mawasyarun minhu. Digantikan oleh kemungkaran yang lebih jahat, yang lebih parah, yang lebih jelek daripada itu. Fadarajatanil ulayani masyru'atan. Tingkatan yang pertama, 2 tingkatan yang pertama disyariatkan. Yang pertama, perkara mungkar diingkari. Diganti dengan perkara yang ma'ruf, lawannya. Disyariatkan. Kemungkaran diingkari. Dan bisa diminimalisir kemungkaran tadi. Walaupun tidak semuanya hilang. Ini juga disyariatkan. Wasalithatu mawdhu' ijtihad. Sementara yang ketiga, tempat ijtihadnya para ulama. Mengingkari sebuah kemungkaran, muncul kemungkaran yang satunya lagi. Ini kemudian sesuai dengan ijtihad para ulama. Ketika ulama mengatakan diingkari. Jangan, maka jangan. Warabi'atu muharramah. Dan yang keempat diharamkan dalam Islam. Engkau mengingkari kemungkaran, tapi memunculkan setelah itu kemungkaran yang lebih besar lagi. Lebih mungkar lagi. Fitnah yang lebih besar lagi. Maka hukumnya haram kamu ingkari. Ingat, bukan berarti menyepakati atau merestui atau meridhai, la. Tapi maknanya jangan kamu ingkari dengan tangan kamu atau dengan lesan kamu. Tapi wajib kamu ingkari dengan hatimu. Kamu gak meridhainya, kamu gak menyukainya. Namun engkau gak mampu atau belum disyariatkan untuk ingkar mungkar dengan tangan atau dengan lesan. Qala Syekhul Islam rahimahullah, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, marattu ana wa ba'du ashabi fi zamanit Tatar. Aku pernah melewati, aku dan teman-temanku, sebagian teman-temanku pada zaman Tatar menguasai Syam, bi qaumin minhum yashrabun al-khamr. Melewati satu kaum dari mereka yang minum khamr, yang laki-laki mabuk minum khamr. Fa'ankaru alaihi man kana ma'i. Maka orang-orang yang bersama dengan aku mengingkari mereka. Tatar mengaku sebagai muslim, tapi mereka minum khamr, diingkari sama teman-temanku tadi. Fa'ankartu alaihi. Maka saya ingkari temanku tadi. Wa qultu lahu, dan saya katakan kepadanya, innama harramallahu al-khamra li'annaha tasuddu an dzikrillahi wa 'anish shalah. Sesungguhnya Allah mengharamkan khamr dikarenakan di antara ilahnya khamr itu bisa menghalangi orang dari zikir kepada Allah dan dari salat. Membuat dia fly, tidak sadar, akhirnya lupa zikir, lupa salat. Wa haula'i yasudduhum al-khamru an qat' an-nufus wa sabiy dhurriyyah wa akhdh amwal fad'hum. Sementara mereka-mereka ini orang Tatar, khamr ini menghalangi mereka untuk membunuh jiwa, menawan keturunan kaum muslimin, dan merampas harta benda kaum muslimin. Biarkan mereka. Biarkan dengan khamrnya mereka. Biarkan mereka mabuk. Supaya jangan membunuh kaum muslimin. Supaya jangan menawan perempuan dan anak-anak kaum muslimin. Supaya jangan memakan dan merampas harta kaum muslimin. Demikian disebutkan dalam Alamul Muwaqqi'in, juz yang ke-6, halaman 3 sampai halaman 7. Dari yang saya uraikan dari mulai awal tadi, itu ringkasan dari kalam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Alamul Muwaqqi'in. Ingat, bukan berarti Ibnu Taimiyah menghalalkan khamr, na'udzubillah. Bukan berarti menyetujui kaum Tatar minum khamr, la, na'udzubillah. Bukan berarti merestui mabuk-mabukan, la, na'udzubillah. Cuman untuk sementara kamu jangan ingkari ini. Sebab kalau kamu mengingkari mereka, akhirnya mereka enggak jadi minum khamr, mereka yang enggak fly, mereka yang sadar di benak mereka membunuh kaum muslimin, membunuh anak-anak kaum muslimin, merampas harta benda kaum muslimin, menguasai kaum muslimin. Ini lebih membahayakan, lebih mungkar lagi, lebih besar fitnahnya. Maka dibiarkan mereka minum khamr supaya mereka tidak mengerjakan yang lebih mungkar lagi, membunuh kaum muslimin. Ya, sehingga ada ketentuan, ada fitih yang harus dipahami baik-baik terkait dengan masalah ingkar dan mungkar. Maka saya katakan di akhir, famuru'atu dhawabitil ingkar sababun liizalatihi au taqlilihi. Maka memperhatikan ketentuan-ketentuan ingkar dan mungkar sebagai sebab hilangnya kemungkaran tadi atau bisa diminimalisir. Wala yatarattabu 'alaihi ma ummah wa syarrun minhu, dan tidak muncul daripadanya sesuatu yang lebih jahat, yang lebih jelek daripadanya. Wa huwa min fiqh ar-rajul, dan ini termasuk fiqihnya seseorang. Jadi enggak asal ingkar dan mungkar, enggak asal tahzir, enggak asal jarah, enggak asal rudud. Ini contoh poin-poin ingkar dan mungkar. Bahasanya ingkar dan mungkar, tahdzirul muslimin min syarr, ardh al-ilmiyah, al-jarh at-ta'dil, ini semuanya termasuk ingkar dan mungkar. Enggak asal ingkar dan mungkar ya, akhi. Ada ketentuannya. Tidak semua omongan-omongan, statement-statement musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam, kamu bantah. Ada kalanya kamu diam, selesai. Tidak semua syubhat, musuh-musuh sunnah, kamu bantah. Tidak semuanya. Perhatikan al-masalih wal-mafasid. Begitu. Tidak semua orang-orang yang mengkritik kamu, kamu bantah. Bisa jadi benar kritikan tadi, ya kamu terima. Kalaupun salah, maka perhatikan kemaslahatan dan kemadharatannya untuk mengingkari kemungkaran dia atau membantah syubhatnya dia. Ketika mendatangkan sebuah kemaslahatan yang besar, hilang kemungkaran tadi atau bisa diminimalisir, ingkari, bantah dengan ilmiah. Tapi ketika justru memunculkan fitnah yang semakin besar, fitnah semakin melebar, syubhat justru dimakan oleh kebanyakan kaum muslimin, atau ke fitnah-fitnah yang lain, atau kemungkaran-kemungkaran yang lain yang muncul, yang lebih besar lagi, maka diam. Tidak harus kamu bantah, tidak harus kamu ingkar dengan lesan kamu, atau dengan tangan kamu. Diam, redam. Dengan cara engkau ingkari dia dengan diam dan dengan hati kamu. Sehingga semua dengan pertimbangan, semua dengan ta'ani, dengan nawar, adamul ajalah. Jangan semata-mata atas nama membela diri. Saya punya hak membela diri. Saya punya hak untuk menjelaskan dan segala macamnya. Dengan tanpa pertimbangan langsung dia membela diri. Kemudian dia berbicara. Dia menjelaskan. Justru dengan bicaranya dia, dengan apa yang dia sampaikan, menambah lebar fitnahnya. Menambah dahsyat fitnahnya. memunculkan ahlul fitnah yang lainnya yang membongkar segala sesuatunya. Ini bukan fiqh ya akhi. Ada humqun laisa fiqhun. Ini kebodohan, bukan fiqh. Yang namanya fiqh adalah perhatikan dhawabit inkarul munkar. Ketika bermaslahat bisa merubah dia menjadi perkara yang ma'ruf, ingkari. Atau diminimalisir, ingkari. Tapi ketika justru menimbulkan fitnah lebih besar lagi, diam. Jangan dengan lesan. Jangan dengan anggota badan. Jangan dengan kekuatan. Jangan dengan kekuasaan. Tapi dengan hati. Ingkari dengan hati kamu. Dan redam fitnah tadi, kemungkaran tadi dengan kamu mendiamkannya. Barakallahu fikum. Wa inkarul munkari bila dhawabit sababun sabab kulli fitnatin wa syarr. Sementara inkarul munkar dengan tanpa dhabit, dengan tanpa kaidah, dengan tanpa fikih yang benar, justru sebagai sabab semua fitnah dan semua kejahatan dan kejelekan yang ada. Subhanallahu iyyakum min muwaffiqin likulli khair. Semoga Allah azza wa jalla menjadikan kita semua dan antum sekalian termasuk diberi taufik kepada Allah Azza wa Jalla untuk menggapai semua kebaikan. Maka ahlu sunnah paling paham. Ahlu sunnah yang uqala, yang hukama, yang ulama, yang fuqaha paham. Kapan harus membantah? Kapan harus menyampaikan keterangan ilmiah? Kapan harus ingkarul mungkar dengan lesan? Bahkan dengan tangan. Mereka tahu waktunya, orangnya, kapan itu, bagaimana kondisinya. Mereka juga tahu kapan diam. Jangan ingkarul munkar dengan tangan, jangan dengan lesan, tapi ingkarul munkar dengan hati. Kemudian memohon kepada Allah semoga memberikan taufik kepada dia, kepada orang yang berbuat munkar tadi, dan diangkat kemungkaran tadi dari muka bumi ini. Dengan doa kepada Allah. Dengan taubat wal istighfar, dengan sabar, dengan tabah, dengan keistiqomahan, dengan ketaatan kepada Allah. Bicara pada waktunya itu fiqih. Diam pada waktunya itu fiqih. Bicara dengan perkara batil, setan yang berbicara. Diam di kala waktunya berbicara itu merupakan setan yang bisu. Maka jangan jadi syaitanun natiq. Jangan pula jadi syaitanun akhras. Jadilah seseorang yang alimun hakimun akil faqih. Bicara pada waktunya dengan ilmiah membawa sebuah kemaslahatan. Dan diam pada waktunya bukan karena menyetujui sebuah kemungkaran. Namun diikat dengan hati dan diredam dengan diam. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita semuanya fiqih yang benar dan menjadi orang yang membawa kemaslahatan pada umat, bukan memicu fitnah di tengah-tengah umat. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.